وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا ثم أما بعد والحمد لله pada malam hari ini Allah memudahkan pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhoannya dan barokahnya kepada kita semuanya dengan apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan dalam semua keadaan kita. Kemudian kita akan melanjutkan kajian kitab yang baik ini, yaitu kitab Wasoyal Aba Lil Abna. Alhamdulillah, kemarin telah kita ambil di awal-awal pelajaran yang ke-12 atau kajian yang ke-12 tentang keutamaan jujur. Qala rahimahullahu ta'ala, idza kadzaba al-mar'u marratan ta'awwada lisanuhu al-kadziba fala yakadu yasbuqu fi hadithin wala fi maqalin fahris kullal hirs ala at-tahri as-sidqa fi ma yajri ala lisanik wa iyyaka an taqa'a fi akdubatin walau kana fiha dhahabu nafsika ya bunayya hadhihi wasiyati laka wa hiya anaku laka fa in kunta min ahli sidqi kama huwa sya'nu talabatil ilmi syarif fa'ahidni ala alla tukdiba aw ala alla takdiba fi hadithin qat. Apabila engkau adalah seorang yang termasuk dari orang-orang yang jujur, sebagaimana demikianlah keadaan penuntut ilmu yang mulia, yaitu mereka selalu berpegang dengan kejujuran, terikat dengan sifat jujur. Apabila kalian dari orang-orangnya, sama sekali bersungguh-sungguhlah agar engkau tidak berdusta di dalam pembicaraan. Jujur, demikianlah ilmu itu sampai kepada kita pada hari ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang yang jujur, yang lurus, seorang nabi dan rasul. Kemudian beliau sampaikan ilmu dari Allah kepada para sahabatnya, sahabatnya kepada para tabi'in, tabi'in kepada atba'ut tabi'in, atba'ut tabi'in kepada para a'immah, a'immah sampai kepada para al-masayikh dan seterusnya, yang mereka itu adalah ahlus sidqi. Sekaligus tentunya mereka adalah menuntut ilmu dan penyampai ilmu. Maka berjanjilah agar engkau tidak berdusta, agar engkau jujur. Kalaupun yang engkau sampaikan bukan dari ilmu, jujurlah. Terlebih lagi itu dari ilmu. Sebagaimana sudah disebutkan, tidak ada balasan bagi orang yang jujur kecuali kebaikan, keutamaan. Dan orang-orang yang jujur adalah orang yang beruntung, orang yang bahagia di dunia dan di akhirat nantinya. Sehingga itu, kalau engkau dari penuntut ilmu, jujurlah. Jujurlah di dalam berkata, bersikap, bertindak. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa qul alayya ahdullah wa mithaquhu alla akdiba ala ahadin ma'ishtu. Dan katakanlah terhadap dirimu sendiri, saya berjanji alayya ahdullah, saya berjanji kepada Allah. Wa mithaquhu, dan dengan mitsaq, ikatannya, agar saya tidak apa, saya berjanji di hadapan Allah dan ikatannya, alla akdiba ala ahadin ma'istu, bahwa aku tidak akan berdusta terhadap siapapun selama aku hidup. Mungkin seperti ini, seorang berjanji di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ataupun kalau dia tidak mengucapkan kalimat tersebut, misalnya, atau yang semisalnya dari kalimat, yang jelas dia punya mauqif, sikap ataupun pendirian adalah orang-orang yang berlaku jujur dan berjalan di atas kejujuran. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau dia berjanji untuk tidak berdusta, maka dia akan terikat dengan janji tersebut. Dan dia akan terkontrol dengan janji tersebut. Atau dia akan diawasi dengan janji tersebut. Maka dia selalu berhati-hati. Dia selalu menjaga dirinya. Dia selalu mengingat-ingat apa yang dia telah sebutkan, apa yang telah dia ambil perjanjian itu di hadapan Allah. Sehingga dia tidak bermudah-mudahan untuk dusta dan berlaku dusta. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullah, wasatudhhiru lana al-ayyam miqdara ihtifadhika bihadha al-ahd alladhi ahadta Allah alayhi wa bayna yaday ustadhika wa amama ikhwanika. Dan akan tampak hari-hari kedepannya terhadap kita semua, lana, kadar penjagaanmu terhadap perjanjian ini, di hadzal ahdi alladzi ahadta Allah, yang kau telah berjanji di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, di hadapan Allah ahadta Allah alaihi, yang kau telah berjanji di hadapan Allah dengan janji tersebut, wa baina yadai ustadzika, dan tentunya di hadapan guru-gurumu dan di hadapan kawan-kawanmu, teman-temanmu, atau mohon maaf, akan tampak nantinya di hari-hari berikutnya bagaimana kadar penjagaanmu dengan janji yang telah engkau ambil, janji tersebut di hadapan Allah. Akan tampak nantinya ketika engkau di hadapan ustadmu dan di hadapan kawan-kawanmu. Baina yadai ustadika wa amama ikhwanika. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sebetulnya, seorang berjanji di hadapan Allah, cukup dia dengan Allah. Dan tidak perlu dia menyatakan di hadapan manusia. Dan tidak perlu dia berjanji di hadapan manusia. Karena ketika dia berjanji di hadapan Allah, itu sudah cukup. sudah cukup. Tinggallah bagaimana dia merealisasikan janjinya tersebut. Yang ketika dia telah berjanji di hadapan Allah, tentunya ketika dia merasa terikat dengan perjanjian itu di hadapan Allah, maka akan terrealisasi janji tersebut di hadapan makhluk, yaitu di hadapan ustadznya, guru-gurunya, di hadapan kawan-kawannya, di hadapan manusia secara umum. Demikian. Dan dia menegakkan yang namanya kejujuran atau sifat jujur bukan karena ingin dipuji dan ingin mendapatkan sanjungan dari manusia. Tetapi semata-mata dia mengerjakan, melakukan yang namanya sifat jujur itu karena sifat jujur ini adalah sifat yang mulia, sifat yang utama, yang seharusnya dia meraihnya dan menyandangnya. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, Rasulullah diketahui jujur sebelum sebagai Nabi dan Rasul. Artinya sifat itu adalah sifat yang mulia, sifat yang utama, yang manusia bersepakat semuanya bahwa sifat jujur itu adalah sifat yang utama, sifat yang mulia. Sebaliknya pendusta atau sifat dusta adalah sifat yang amat tercela dan manusia pun bersepakat dusta itu adalah sifat yang tercela. Karenanya penuntut ilmu cukup dia berjanji di hadapan Allah dan dia realisasikan janjinya tersebut dengan hari-hari yang datang setelahnya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, ya bunayya inna ba'dan nas mimman la khalaqa lahum yattakhiduna al-kadhiba muzahan fahdhar an takdhiba 'alan nas hatta idza su'ilta qulta innama kuntu mazihan. Wayanaku, para penuntut ilmu, wahai kalian yang membawa ilmu yang mulia, sebagian manusia dari orang-orang yang tidak memiliki bahagian kebaikan sedikit pun, la khalaqa lahum, tidak memiliki bahagian kebaikan sedikit pun, yaitu di dunia, terlebih lagi di akhirat, mereka mengambil atau menjadikan kedustaan sampai dalam canda gurau-nya, muzahan, atau mereka berdusta sampai dengan bercanda gurau. Fahdhar, maka hati-hatilah, berwaspadalah, jagalah dirimu agar engkau tidak demikian, yaitu an takdziba 'alan nas, engkau berdusta di hadapan manusia atau pada manusia, hatta idza su'ilta, sampai ketika engkau ditanya dengan apa yang kamu katakan dengan dusta tersebut, qulta innama kuntu mazihan, aku hanyalah sekedar bercanda gurau. Tentunya tidak diperkenankan hal tersebut kalaupun hanya canda gurau. Karena dengan bercanda gurau saja berdusta, apalagi yang lainnya. Sehingga siapa yang membiasakan berdusta walaupun dalam bercanda dan bergurau, ataupun dalam dia bercanda gurau, orang ini adalah orang yang tidak memiliki bagian kebaikan sedikit pun, karena dalam pembicaranya saja dia membiasakan dusta. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Janganlah engkau dikenal sebagai pendusta, walaupun dalam pembicaraan yang sifatnya bercanda gurau. Fala takdzib fi jiddin wala fi hazlin. Demikian kamu tidak boleh berdusta pada suatu yang serius ataupun suatu yang sifatnya tidak serius. Suatu yang serius tidak boleh, terlebih lagi suatu yang tidak serius.